Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta kasih sayang kepada kita semuanya. Demikian pula yang terpenting dari itu yaitu kenikmatan yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam keadaan kita kurang dari mensyukuri kenikmatan tersebut. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada kesempatan malam yang berbarokah kali ini, yang sama-sama kita bisa merasakannya, di antaranya adalah nikmatul hidayah. Nikmat diberikannya hidayah kepada kita semua sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa bersama-sama berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu berta'abbud, beribadah melalui proses menuntut ilmu. Dan telah antum ketahui bersama terkait masalah ilmu tersebut, bagaimana syariat Islam memberikan porsi yang khusus serta keutamaan yang lebih dari amalan-amalan yang lainnya, disebabkan betapa pentingnya, betapa urgennya ilmu tersebut untuk ada di setiap dada-dada kaum muslimin. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbarokah ini, mengganti pelajaran Ustadzuna Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala yang sejatinya yang dikaji pada malam hari ini adalah syarah Sahih Bukhari, namun beliau tengah berada dalam safar, ya, sehingga kami ditunjuk oleh beliau untuk menggantikan kekosongan ini. Oleh karena itu kita akan membahas di kesempatan malam yang berbahagia kali ini terkait masalah kesabaran. Sabar, sebagaimana yang telah sering kita dengarkan, sering diucapkan oleh para asatidah dan juga para ulama di dalam wasiat-wasiat dan nasihat mereka. Namun pada kenyataannya, di dalam mengaplikasikan kesabaran tersebut, ternyata butuh yang namanya juhud, perjuangan. Karena tidak semua orang bisa merealisasikan dari yang namanya kesabaran. Kata seorang penyair, "As-sabru murrun kasmihi." Kesabaran itu pahit untuk dilakukan sebagaimana namanya. Nah, "Lakin awaqibuhu ahla minal asar." Namun dampak yang ditimbulkan di kemudian hari itu lebih manis daripada madu. Sebagaimana pula yang telah kita ketahui bersama, sebagai seorang insan yang hidup di dunia ini, tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Terlebih lagi mereka orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat kelak, tentunya akan mendapatkan porsi yang lebih dalam masalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian menyangka bisa masuk surga dengan cara yang mulus, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian problem-problem, kemudian berbagai mara bahaya dan juga kegoncangan jiwa disebabkan karena besarnya musibah yang menimpa kaum-kaum terdahulu?" Ya. Nah, hingga di dalam ayat ini disebutkan, hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul tersebut berkata, "Mata Nasrullah?" Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang? Kemudian di ayat yang lainnya pula disebutkan, "Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah kalian menyangka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kemudian kalian akan dibiarkan? Tidak demikian. "Walaqad fatanna alladhina min qablihim atau min qablikum." Sungguh kami telah menguji orang-orang yang datang sebelum kalian. "Fala ya'lamannal ladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Sehingga kami mengetahui siapa yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang dusta pada pengakuannya. Di dalam menghadapi musibah, yang dituntut bagi seorang muslim tentunya bersabar. Begitu banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bersabar ketika mereka mendapati sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak." Sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bersabar menetapi orang-orang atau sahabat-sahabat beliau yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasul untuk tidak tertipu dengan tawaran-tawaran kaum musyrikin. Sehingga dengan kesabaran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan para sahabat-sahabat beliau sebagai a'immah, sebagai pemimpin di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Kami jadikan mereka sebagai pemimpin, pemimpin umat manusia. Yahduna bi amrina, mereka mendapatkan petunjuk dengan perintah dari kami, lamma sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Dari ayat ini pula kita dapat memetik sebuah faedah terkait masalah kesabaran, bahwa siapa saja yang mau bersabar di dalam menjalani kehidupan dunia ini, apapun masalah yang dia peroleh, apapun problem yang dia dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini. Dan ini telah terbukti dan telah tercatat di dalam kitab-kitab para ulama. Sejarah telah mengukir nama-nama orang yang bersabar, yang mampu menyabarkan diri-diri mereka sehingga mereka menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Kita melihat atau pernah mendengarkan kisah dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau yang dahulunya adalah seorang budak. Namun dengan keadaan beliau yang berstatus sebagai budak, tidak menafikan bagi beliau untuk menuntut ilmu. Beliau membagi waktu menjadi tiga. Sepertiga hari beliau gunakan untuk berkhidmat kepada tuannya. Sepertiganya lagi beliau gunakan untuk berkhidmat kepada keluarganya. Kemudian sepertiganya lagi beliau gunakan, atau sepertiga yang kedua tadi beliau gunakan untuk menuntut ilmu. Kemudian sepertiga yang terakhir beliau gunakan untuk berta'abbud, beribadah dengan ibadah-ibadah selain menuntut ilmu. Hingga ketika beliau dibebaskan oleh maula, ya, tuan beliau, disebabkan karena melihat semangat yang besar pada diri Atha di dalam menuntut ilmu, maka beliau ketika bebas menjadikan waktu beliau itu setengah untuk menuntut ilmu dan setengah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya beliau menjadi seorang imam. Bahkan menjadi imam yang terkemuka di kota beliau, yaitu kota Mekah. Sehingga khalifah mengeluarkan peraturan ketika musim haji tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Nah, demikian pula halnya para imam kita yang lainnya. Kita melihat di antara mereka ketika melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu, tidak jarang mereka dapati berbagai masalah, berbagai problem, berbagai musibah. Bahkan ada disebutkan di dalam riwayat seorang ulama ketika melakukan rihlah menuntut ilmu sampai meminum air kencing sendiri sebanyak 2 kali. Ada pula yang berjalan dari Baghdad menuju Syam dengan beralas kaki, ya, tanpa menggunakan kendaraan, yang akhirnya mereka menjadi imam. Demikianlah kesabaran. Dan perlu kiranya kita mengetahui bahwa yang namanya kesabaran itu telah Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan pahala yang tidak ada batasannya. Adapun amalan-amalan yang lainnya seperti salat, sedekah, zakat, itu telah disebutkan pahala yang akan diperoleh bagi pelakunya. Adapun sabar, maka kata para ulama tidaklah memiliki batasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang paling terbaik dari apa yang mereka lakukan. Kita ketahui pula, ya, bersama bahwa ketika seseorang berpuasa itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Nah, ya. Dan disebutkan bahwa pahala orang yang berpuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-shaum li wa ana ujzi bih." Menukilkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, puasa itu milik saya dan saya lah yang akan membalas puasa tersebut. Inilah balasan orang-orang yang mampu bersabar. Demikian pula halnya kesabaran merupakan perkara yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran apabila ditinjau dengan keimanan itu bimanzilatir ra'si minal jasad, seperti kedudukan kepala dengan jasad manusia. Kepala adalah sabar, sementara jasad manusia adalah keimanan. Kemudian beliau setelah mengucapkan kalimat ini, beliau meninggikan suaranya sembari mengatakan, "Ala la imana liman la sabara lahu." Ketahuilah bahwasanya tidak ada keimanan pada orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian karena kesabaran tersebut memang sangat dibutuhkan di dalam seluruh aspek ibadah seorang hamba. Kalau sekiranya sang hamba tidak bersabar di dalam menjalankan agama ini, tentu dia akan keluar dari dinul Islam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itulah beberapa keutamaan terkait sabar. Kemudian kita akan menyebutkan jenis-jenis kesabaran yang dibawakan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Kesabaran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan sebelumnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang mana mereka beribadah tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tentunya kita ketahui bersama bahwa di dalam beribadah, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu memiliki yang namanya hambatan dan rintangan, baik dari dalam diri pribadi maupun dari luar. Ya. Dari dalam diri seperti rasa malas, rasa bosan, ya, atau yang semisalnya. Adapun dari luar sangatlah banyak, baik dari sisi keluarga atau dari sisi teman, tetangga, ya, atau yang lainnya. Maka di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tentunya kita harus bersabar. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terkait masalah bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini memiliki tiga keadaan. Ya, terjadi pada tiga keadaan. Yang pertama, halun qoblal ibadah, as-sabru qoblal ibadah, bersabar sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Wahiyya tashihun niyyah wal ikhlas was sabr an syawa'ibir riya, yaitu dengan membersihkan niat dan mengikhlaskan hati serta bersabar dari kotoran-kotoran riya yang senantiasa datang menepis hati-hati orang yang hendak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terkait kesabaran sebelum menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba wajib bersabar untuk selalu mengikhlaskan hatinya, mengikhlaskan niatnya, ya, mengikhlaskan ibadah yang akan dia kerjakan nantinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua, as-sabru halal ibadah, bersabar ketika melaksanakan ibadah itu. Wahiyya alla yaghfala anillah fi athna'il ibadah wa la yatakasala an tahqiqil adab was sunan. Kata Imam Ibnu Qudamah, yaitu dengan cara dia tidak lalai dari mengingat Allah ketika melakukan ibadah tersebut. Yaitu senantiasa berupaya untuk mengkhusyukkan dirinya ketika melaksanakan ibadah. Wala yatakasala an tahqiqil adab was sunan, dan dia tidak bermalas-malasan untuk merealisasikan adab-adab dan sunnah-sunnah dari yang namanya ibadah. Kalau perkara wajib, ya tentu dia kerjakan, ya, seperti syarat-syarat sholat, kemudian wajib-wajib sholat, tentunya dia mengerjakan hal tersebut. Adapun yang sering menimpa sebagian kaum muslimin adalah rasa malas untuk mengamalkan adab-adab dan juga sunnah-sunnah di dalam beribadah, ya. Menganggap enteng perkara sunnah tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, as-sabru ba'dal ibadah, sabar ketika selesai melaksanakan ibadah. Bagaimana itu? Wahiya sabru an ifsyaihi wat tadhahur bihi li ajli riya was-sum'ah wa an kulli ma yubtilu 'amalu, yaitu dengan cara dia bersabar untuk tidak menyebarkan ibadah yang telah dia kerjakan, dan juga bersabar untuk tidak menampakkan ibadah tersebut karena sebab riya yang ada, atau karena sebab sum'ah. Dan juga dia bersabar dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan-amalan dia. Ya, tentunya ketika seorang hamba itu selesai di dalam menjalankan ibadah, maka pastilah syaitan tidaklah akan meninggalkan dia begitu saja. Syaitan akan membisikkan perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan dia yang telah dia kerjakan. Baik itu dengan cara membisikkan untuk menceritakan ibadah yang telah dia lakukan, ya, dalam rangka riya atau dalam rangka sum'ah, atau melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah tersebut, seperti menyebut-nyebut pemberian yang telah dia sedekahkan dalam rangka manna wal adza, dalam rangka mencela dan mengumpat orang yang telah mendapatkan sedekah dia. Nah, maka hal demikian dapat membatalkan pahala sedekah tersebut. Ini untuk kesabaran jenis yang pertama. Kemudian kesabaran jenis yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Sudah menjadi fitrah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu memiliki hawa nafsu yang selalu condong kepada yang namanya kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak untuk melakukan kejelekan. Maka dengan tabiat yang seperti itu, tentunya seorang muslim dituntut untuk bersabar agar tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Apa saja perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu disukai oleh hawa nafsu. Walaupun telah kita ketahui bersama bahwasanya perkara yang dilarang tersebut berdampak negatif pada diri kita, tapi karena hawa nafsu tadi, maka kita menyukai perkara tersebut. Ya. Sebagai contoh, zina. Nah, kita ketahui bagaimana bobroknya zina tersebut, ya, bagi diri sendiri maupun tatanan masyarakat. Namun hal tersebut sangat disukai oleh hawa nafsu. Demikian pula khamar, ya, menggibah dan yang semisalnya. Maka yang wajib bagi kita adalah bersabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kesabaran jenis berikutnya yang terakhir yaitu as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, yaitu bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya, baik itu bencana alam ataupun kematian seseorang yang dia cintai ataupun perkara-perkara yang dia tidak sukai terjadi pada dirinya, ya, seperti kecelakaan, kehilangan harta atau yang semisalnya. Dan perlu kiranya untuk kita mengetahui, ya, agar supaya kita lebih termotivasi untuk bersabar, bahwa orang yang mendapatkan musibah adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan ujian. Dan juga kita telah mendengarkan bagaimana hadis yang menyebutkan bahwa musibah yang paling besar dan paling banyak menimpa, ya, adalah mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal para nabi, mereka paling banyak mendapati yang namanya musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah golongan manusia yang paling dahsyat ujiannya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Sehingga kita jangan berkecil hati ketika kita mendapatkan musibah, karena musibah tersebut tidaklah akan mungkin terjadi pada kita melainkan sebuah perkara yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya. Nah, dan diantara faedah dari musibah atau ujian yang menimpa seorang hamba, yang pertama adalah takfiru khotoyahu, ya, sebagai penghapus dosa yang telah dia lakukan. Dengan adanya musibah yang menimpa dirinya, kemudian dia bersabar terhadap musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan terdahulu. Dosa-dosa yang diinginkan di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Kemudian faedah berikutnya yaitu dapat mengangkat derajat orang yang mendapatkan musibah. Seseorang akan memiliki kedudukan yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana derajat tersebut tidak akan dia peroleh kecuali dengan mendapatkan musibah tadi. Ya. Sehingga tidak heran para nabi dan para rasul adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya, karena mereka adalah manusia yang paling banyak dan paling keras di dalam mendapatkan musibah. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu pahala yang akan diperoleh oleh orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya, ini kita sudah singgung sebelumnya. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, sebagai bentuk filterisasi ya, di antara hamba-hamba, siapakah yang memang jujur dalam beriman kepada Allah dan siapa yang dusta. Dengan adanya musibah, ujian, bencana dan fitnah, maka dapat diketahui, umat manusia dapat mengetahui siapakah di antara mereka yang memang betul-betul jujur di dalam keimanannya dan siapa yang hanya sebatas pengakuan saja. Baik, dan masih banyak lagi faedah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait musibah ini dan kesabaran, namun kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya, karena kurangnya persiapan. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.